Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor yang membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga yang dahulu berada satu level atau bahkan di bawah kita, adalah tidak adanya keberpihakan pemerintah pada sektor riset dan pengembangan. Menurutnya, kondisi itu tercermin melalui minimnya anggaran riset dan pengembangan di dalam APBN. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Apakah dengan anggaran riset yang seperti sekarang, kita sama sekali tidak memiliki peluang untuk maju? Iya, nggak ada. Kita ketinggalan jauh, malah mundur terus. Gitu. Dan belum dilakukan malah, bukan hanya telat, tapi juga belum dilakukan. Kenapa? Harus dicatat bahwa anggaran penelitian itu sekitar 70%-nya habis untuk rutin, gaji, dan sebagainya. Gitu. Dan ada birokratisasi gitu lah. Kenapa Bapak menilai begitu? Kenapa? Nah, kalau kita digaji tapi tidak ada anggarannya untuk penelitian, ya orang akan ngantor aja, duduk-duduk, ngelem pakai jilat ludah gitu. Dan itu dengan PP nomor 53 itu dibirokratisasikan gitu. Nah, contohnya seperti apa Pak Her? Contohnya pribadi gitu ya. Saya ini menulis paling banyak dibandingkan teman-teman gitu ya, memproduksi riset-riset strategis banyak sekali, ya paling nggak top 10 lah, mungkin top 10% atau top 5% dari segi produktivitas ya saya gitu. Tapi karena nggak ngantor lah, di kantor cuma ada, setelah 35 tahun jadi peneliti itu hanya ada meja sama kursi, tamu pun nggak bisa berdiri karena nggak ada tempatnya, gitu. Itu udah peringatan ketiga, mau dipecat karena absensi, masalah absensi gitulah. Nah, akibatnya apa? Anda hanya akan dapat peneliti bodoh yang rajin ke kantor gitu ya, ngecap absen terus dapat remunerasi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.